entah mengapa kau hadir lagi di saat hati mencoba untuk dapat melupakan. Entah mengapa tak pernah dapat ku lepas bayang-bayangmu dari sisi perasaan ini. Jangan kau ganggu lagi, biarkan cintaku pergi dari semua. Biarkan cintaku menjauh darimu. Biarkan aku sendiri tentukan arah langkah hatiku. Biarkan cintaku menggapai bayang-bayangmu dari sisi perasaan ini. Jangan